Matahari terbit di musim hujan, mendung menjadi teman, ada juga keindahan butir embun yang ada di daun, bagai intan berlian. Lebih riang ia berkilauan karena matahari tertutup awan. Suara burung-burung di dahan, nyanyian alam, bekerja ia mencari makan, ada juga yang membuat sarang. Iri aku menyaksikan itu, tapi kutekan aku harus bersyukur, berguru pada kenyataan, pada makhluk Tuhan yang katanya tak berakal. Mendung datang lagi setelah hangat sebentar, bir embun hilang, aku jadi termenung, mencari pegangan, mencoba untuk bersandar. Langit makin hitam, aku jadi berharap pada hujan. Oh, padanya